Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wa kafa atharuhu ila yawmiddin amma ba'd. Para jamaah sekalian, assalamualaikum. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan poin yang keempat dari kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi. Pada poin yang keempat, kemarin kita sudah masuk dan membaca sebagian tentang ahkamut takfin, tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang mengkafani jenazah. Insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan membaca keterangan selanjutnya dari kitab ini. Di sini disebutkan oleh penulis, wa yatimmu takfinur rajuli bi an tubsat al-lafa'ifu thalathu ba'duha fawqa ba'd. Jadi proses mengkafani jenazah laki-laki itu dilakukan dengan membentangkan tiga lembar kain kafan, satu di atas yang lainnya. Artinya jenazah laki-laki dikafani dengan tiga lembar kain. Dan kain itu dibentangkan bertumpuk-tumpuk satu di atas yang lainnya. Kemudian jenazah tersebut diletakkan di atasnya untuk dibungkus secara berlapis. Karena praktek semacam ini sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan tiga helai lembar kain. Oleh sebab itu, dasar di dalam penetapan tiga lembar kain ini diambil langsung dari cara pengkafanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya disebutkan dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan kain putih sahuliyah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tanpa gamis dan tanpa sorban. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini merupakan riwayat yang paling kuat dan paling sahih di dalam bab tentang pembicaraan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini, hadis ini merupakan acuan utama untuk mengkafani jenazahnya laki-laki. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama kemudian menetapkan jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan dan jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i kemudian Al-Thawri menjelaskan, yukaffanu ar-rajulu fi thalathati athwabin wal mar'atu fi khamsah. Jenazah laki-laki itu dikafani dengan tiga helai kain dan wanita dengan lima. Pendapat ini merupakan pendapat yang diikuti oleh sejumlah ulama seperti Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi setelah kita menyebutkan riwayat yang paling sahih, yang paling kuat berkaitan tentang bagaimana jumlah kain Rasulullah SAW, yang mana disebutkan bahwa itu adalah riwayat yang paling sahih. Namun di sana ada beberapa riwayat lain yang tampaknya berbeda. Oleh karenanya sebagian para ulama setelah mereka mencermati, setelah mereka meneliti dengan cermat, atau setelah mereka mengkaji bahwa ternyata di sana hadis-hadis riwayat tersebut dinilai tidak sahih. Di antaranya adalah hadis itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikapani dengan kain hibrah. Kain hibrah itu artinya kain yang bergaris dari Yaman. Jadi ini salah satu hadis yang lemah berdasarkan penelitian para ulama hadis. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikapani dengan kain bardah hibrah. Namun Aisyah radhiyallahu anha sendiri menilai bahwa hadis ini tidak benar. Bahkan beliau menolak. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Udrijan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbi hibratin thumma ukhrija minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat diselubungi dengan kain hibrah, kemudian kain tersebut dikeluarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Aisyah ini cukup sebagai bantahan terhadap hadis yang menyebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikapani dengan kain hibrah. Maka berdasarkan hadis ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari keterangan yang disebutkan oleh Aisyah ini dapat kita pahami bahwa kain hibrah itu hanya dibawa dan dicoba, bukan untuk mengkapani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak digunakan untuk mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya, riwayat dari Ibnu Abbas, ya, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dalam 3 kain termasuk gamis dan hullah najraniyah. Namun hadis ini tidak benar dan hadis ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena bertentangan langsung dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah mengatakan laisa fiha qamisun. Tidak ada gamis dan tidak ada gamis di dalamnya. Maka hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain dan termasuk gamis, maka berdasarkan keterangan Aisyah, maka ini tidak benar. Karena Aisyah sendiri mengatakan laisa fiha qamis, tidak ada gamis di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini disebutkan oleh penulis summa yu'ta bil mayyiti masturan wujuban. Lalu mayit tersebut didatangkan atau dibawa dalam keadaan tertutup, artinya tidak terbuka, dan ini sifatnya wajib. Bi saubin wa nahwihi, yaitu dengan pakaian dan semisalnya. Wa yudau fawqa al-lata'ifi mustalqiyan. Kemudian mayit tersebut diletakkan terlentang di atas kain kafan tersebut. Baik. Hal ini menunjukkan kewajiban menutup jenazah sebelum diletakkan di atas kafan. Kemudian setelah jenazah diletakkan di atas kafan, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengatur posisi tubuh jenazah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengatur tubuh jenazah sebelum proses pengkapanan dimulai. Kemudian dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan. Mengenai tentang posisi tangan jenazah. Mengenai tentang posisi tangan jenazah, apakah boleh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana posisi dalam keadaan sholat, ataukah menjulurkan tangannya ke samping atau menjulurkan ke bawah. Maka dalam hal ini ada dulu sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian orang ketika membandikan jenazah, ketika hendak mengkapani, mereka meletakkan tangan kanan mayit tersebut di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Kemudian si penanya mengatakan, apakah amalan seperti ini disyariatkan? Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, perbuatan semacam ini tidak disyariatkan. Jadi memposisikan tangan jenazah bersedekap begini, sebagaimana layaknya orang yang sholat, kata beliau, perbuatan ini tidak disyariatkan. Namun kedua tangan jenazah hendaknya diletakkan di samping tubuh. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Majmu' Fatawa. Dan pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau mengatakan, jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri untuk jenazah, maka hal ini, kata beliau, kami tidak mengetahui dalil yang menunjukkan bahwa tangan jenazah diletakkan di atas dada. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, posisi yang benar yaitu tetap sebagaimana biasanya, yaitu diletakkan di samping tubuh dalam keadaan lurus, masing-masing menempel pada sisi tubuh. Demikian disebutkan ketika beliau menyebutkan dalam syarah Sunan Abi Dawud. Kemudian di sini kita lanjutkan, ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب. Kemudian jenazah tersebut diberikan hanut, yaitu semacam wangian. Jadi perlu kita pahami tentang makna hanut. Hanut ya dijelaskan oleh para ulama semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi hanut itu adalah semacam istilah digunakan untuk mewangi jenazah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, al-hanut wa huwa anwa'un min al-tayyib yuhlatu lil mayyit khassatan. Jadi hanut ini merupakan istilah terkenal untuk campuran wewangian yang dikhususkan bagi jenazah. Kemudian kata beliau, la yuqalu fi ghairi tibil mayyit hanut, sehingga tidak disebut hanut untuk wangian selain bagi jenazah. Jadi intinya bahwa hanut berdasarkan keterangan Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama lainnya, bahwa hanut merupakan campuran wangian yang digunakan untuk mengharumkan tubuh jenazah sebelum dikapani. Baik. Kemudian Para ulama menjelaskan di bagian mana hanut itu diletakkan pada jenazah. Di bagian mana hanut itu diletakkan pada jenazah. Disebutkan dalam Al-Muntaqa Qarya Al-Baji, merupakan salah satu mazhab Maliki, di mana disebutkan bahwa Al-Baji menukilkan perkataan Ashhab. Ashab yang dimaksud di sini yaitu Ashab bin Abdul Aziz Al-Qaisi, merupakan salah satu murid senior Imam Malik rahimahullah. Jadi Ashab bin Abdul Qais Al-Qaisi termasuk salah satu murid senior dari Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, in ja'alal hanuta fi lihyatihi ورأسه فواسع. Jadi boleh hanut itu diletakkan, itu di jenggot dan juga di bagian kepala. Masalah ini ada kelonggaran. Jadi intinya hanut itu diletakkan pada jenazah, yaitu di bagian jenggot dan kepala jenazah. Baik. Kemudian setelah kita menyebutkan tentang ucapan ashab tadi mengenai tentang peletakan hanut di kepala dan juga di jenggot dan jenazah, kemudian Syekh Shalih Fauzan juga di sini menjelaskan bahwa sebagian hanut itu diletakkan di tempat lain dari tubuh jenazah. Apa itu? Di sini disebutkan wa yuj'alu minhu fi qutni bainal jatai al-mayyiti, dan sebagian dari wawangian itu diletakkan pada kapas di antara kedua bokong, atau mohon maaf, di antara kedua pantat jenazah. Wa yusaddu fawqahu khirqatun, kemudian diikat dengan kain. Artinya kapas yang diberi wangian itu seperti kapur barus atau minyak wangi lainnya, itu diletakkan di antara kedua pantat jenazah, tepatnya pada dubur, sehingga salah satu di antara fungsinya yaitu untuk menutung lubang tersebut agar jika keluar najis atau cairan dari jenazah tersebut, hal tersebut dapat tertahan dan tidak mencemari kain kafan. Ini salah satu di antara tujuan untuk menutup lubang, terutama bagian lubang jenazah. Dan apa fungsinya? Tadi kita sebutkan, itu menahan dan tidak mencemari kain kafan. Kemudian setelah itu, dan di antara tubuh atau sekitarnya diikat dengan sehelai kain, biasanya dengan disebut dengan khirqah. Khirqah itu adalah artinya sehelai kain atau kain pengikat, agar kapas tetap pada posisinya sehingga mirip seperti membedong atau memakaikan popok pada bayi. Mohon jemaah ya. Baik. Dan proses ini membantu untuk menjaga kebersihan jenazah dan kerahmatan jenazah dalam proses atau dalam prosesi pengkapanan. Baik. Kemudian di sini sebagian setelah bagian bawah jenazah itu selesai ditata kemudian diikat dengan rapi, maka proses selanjutnya yaitu meletakkan sisa kapas yang telah diberi wangian pada bagian mana? Pada bagian wajah jenazah. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis di sini, summa yuj'alu baqiyal qutni al-muqtayyib ala 'ainayhi wa min khiyraihi wa fihi wa qamihi wa udhunayhi. Lalu sisa kapas yang telah diberi wangian tersebut diletakkan pada kedua mata, kedua lubang hidung, kemudian mulut dan telinganya. Artinya penempatan kapas ya yang sudah diberi wangian itu pada mata, kemudian pada kedua hidung, pada mulut dan telinga, salah satu tujuannya yaitu untuk menutup lubang-lubang tersebut agar tidak keluar cairan atau bau yang kurang sedap dari jenazah atau dari mayit. Wa ala mawadi'i sujudihi jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatihi wa atrafi qadamaihi. Kemudian juga diletakkan pada tempat-tempat sujudnya. Seperti apa? Seperti dahinya, kemudian hidungnya, kedua tangannya dan kedua lututnya dan ujung kedua kakinya. Wa maghabinil badani al-ibtayn wa tayyi ar-rukbatayn wa surratihi. Juga diletakkan pada lipatan-lipatan tubuh seperti ketiaknya, kemudian pada lipatan lutut dan pusarnya. Jadi intinya bahwa setelah proses pemberian wawangian atau hanut dan semisalnya, itu selesai dilakukan, maka oleh sebagian para ulama menganjurkan untuk menyumbat lubang tubuh jenazah itu dengan kapas, sebagaimana tadi kita jelaskan. Dan adapun tujuannya tadi disebutkan agar tidak keluar sesuatu dari mayit atau dari tubuh jenazah yang tidak sengat, yang tidak sedap, sehingga disunahkan untuk mencampurkan kain kapan tersebut dengan hanut dan kapur barus. Dan praktek atau amalan semacam ini disebutkan dari sejumlah atau sebagian ulama salaf. Di antaranya Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan yuksha duburuhu wa masamihuhu wa anfuhu. Jadi jenazah itu disumbat bagian dubur, kemudian telinga dan bagian hidungnya. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Sirin, yuksha duburul mayyiti wa fuhu wa min khirahu qutnan. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, jadi dubur, kemudian mulut dan hidung jenazah itu disumbat dengan kapas. Sehingga asar atau ucapan para ulama salaf yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa adanya praktek di kalangan sebagian salaf atau ulama-ulama terdahulu, namun perlu dicatat bahwa tidak terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan hal itu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana sikap kita? Karena tidak adanya dalil yang sahih yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disyariatkan untuk melakukan hal tersebut secara mutlak. Paham jemaah ya? Nah, amalan ini hanya dilakukan jika ada kekhawatiran atau jika ditakutkan keluarnya sesuatu dari tubuh jenazah. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, maka tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal itu. Intinya, apabila ada kekhawatiran yang akan keluar dari tubuh jenazah, maka itu baru digunakan. Tapi kalau tidak ada khawatiran, maka tidak perlu untuk dilakukan. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Buhuti Al-Hanbali dalam kitab beliau Kasyaful Qina, wa in khifa khuruju syai'in kadamin min manafidhi wajhihi kafamihi wa anfihi fala ba'sa ayyuhsha biqutnin dak'an litilkal mafsadah. Jadi apabila dikhawatirkan akan keluar sesuatu seperti darah dari lubang wajahnya, seperti mulut atau hidung, maka tidak mengapa disumbat dengan kapas untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Jadi intinya apabila dibutuhkan maka silahkan dilakukan, tapi kalau tidak apabila dibutuhkan silahkan dilakukan, apabila tidak dibutuhkan maka tidak dianjurkan untuk dilakukan. Baik. Kita mau matang ini sumbat Nah, itu kalau memang dibutuhkan. Karena tadi disebutkan salah satu alasan dan tujuannya itu untuk mencegah bila ada sesuatu keluar dari mata jenazah. Kalau yang jemaah yang, iya, yang bagian ini. Nah, tapi bukan karena keluar sesuatu, iya, kan, iya. Kalau yang ini. Nah, itu intinya kalau memang dibutuhkan ya. Kalau tidak dibutuhkan, maka tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas dari Rasulullah yang menunjukkan hal itu. Kemudian setelah langkah-langkah untuk menjaga lubang-lubang tubuh jenazah selesai dilakukan, maka perlu dipastikan bahwa tidak ada lagi cairan atau darah yang keluar dari tubuh jenazah. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh penulis, wa yuj'alu fi min at-tibi bainal akfan wa fi ra'sil mayyit. Kemudian wewangian juga diletakkan di antara lapisan kafan atau kain kafan dan juga pala kepala jenazah. Sebagaimana ini kita jelaskan. Setelah jenazah dibungkus dengan kain kafan secara berlapis, maka tahan berikutnya dilakukan yaitu pengikatan dan pelipatan kain jenazah dengan tertib. Bagaimana caranya? Yang pertama, ujung kain pembungkus bagian atas dari sisi kiri dilipat ke atas sisi kanan jenazah. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. Kemudian ujung kain pembungkus bagian atas dari sisi kiri dilipat ke atas sisi kanannya. Selanjutnya, ujung sisi kanan itu dilipat ke atas sisi kiri jenazah, sebagaimana disebutkan di sini. ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر. Lalu ujung sisi kanan dilipat ke atas sisi kirinya. Kemudian lipatan ini dilakukan pula pada kain yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama karena keduanya memiliki kedudukan seperti lapisan pertama. Maka disebutkan di sini, ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك. Kemudian kain kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama. Hingga dengan demikian seluruh lapisan kafan telah menutupi tubuh jenazah secara sempurna baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Kemudian setelah seluruh lipatan selesai, kemudian bagian kain yang tersisa di sisi kepala hendaknya dibuat lebih panjang daripada bagian di sisi kaki. Ulangi, bagian kain yang tersisa di bagian kepala hendaknya dibuat lebih panjang daripada bagian di sisi kaki. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, wa yakunu al-fadilu baina tulil laqaifi inda ra'sihi aktsara mimma inda rijlaihi. Kemudian bagian kain yang tersisa di sisi kepala hendaknya lebih panjang daripada yang di sisi kaki. Kemudian berikutnya, kelebihan kain di sisi kepala dikumpulkan dan ditarik untuk menutupi wajah jenazah. Lalu kelebihan di sisi kaki juga dikumpulkan untuk menutupi kakinya, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Summa yujma'u al-fadilu inda ra'sihi wa yuraddu ala wajhihi wa yujma'u al-fadilu inda rijlaihi wa yuraddu ala rijlaihi. Kemudian kelebihan kain di sisi kepala dikumpulkan dan ditarik menutupi wajah jenazah dan kelebihan kain di sisi kaki dikumpulkan lalu ditarik menutupi kakinya. Sehingga dengan demikian seluruh tubuh jenazah itu semuanya tertutup rapat dan kampan tersebut tampaknya seperti kantong yang melindungi seluruh jasad jenazah dengan sempurna. Kemudian langkah terakhir, kain kafan diikat dengan berapa tali. Kemudian selanjutnya, kain kafan tersebut diikat dengan berapa tali agar tidak terbuka atau terlepas saat jenazah diangkat dan dipindahkan. Namun ikatan ini nanti setelah jenazah dimasukkan di dalam kubur, maka ikatan tersebut hendaknya dilepas, tidak dibiarkan. Makanya disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini, ثُمَّ تُقْدُ عَلَى اللَّقَائِفِ أَحْزِمَهُ لِأَلَّا تَنْتَشِرَ وَتَحُلُّ الْأُقَدُ فِي الْقَبْرِ وَتُحَلُّ الْأُقَدُ فِي الْقَبْرِ. Setelah itu kain kafan diikat dengan tali agar tidak terbuka, dan ikat tersebut dilepas ketika jenazah diletakkan di dalam kubur. Dan salah satu fungsi daripada ikat tersebut yaitu untuk memastikan agar kafan tersebut tidak terbuka ketika jenazah diangkat dan dipindahkan. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudayhi rahimahullah, "Hadha ar-ribatu li an la yazula al-kafanu anhum al-harakah aw min rihin aw ma asbah dhalik." Dan ikat tersebut ya di antara fungsinya dibuat agar kain kafan tidak bergeser ketika jenazah dipindahkan atau karena angin dan sebab yang semisalnya, sehingga jenazah nanti tersingkap dan terlihat oleh orang. Baik. Kemudian setelah nanti jenazah dimasukkan ke dalam kubur, disebutkan hendaknya ikat tersebut dilepas, tidak boleh dibiarkan, dan hal ini dianjurkan atau sifatnya mustahab sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa amma halul uqadi min indi ra'sihi wa rijlaihi fa mustahabun." Adapun melepas ikatan kain kapan pada bagian kepala dan kakinya merupakan sesuatu yang dianjurkan, karena ikatan itu dibuat untuk mencegah kafan terbuka, dan setelah jenazah dikuburkan dan kekhawatiran tersebut telah hilang. Baik. Dan dalam amalan seperti ini, artinya melepaskan ikatan di kain jenazah, dan amalan semacam ini disebutkan pada sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan, "Idza adkhaltumul mayyita al-qubra fahullu al-uqada." Apabila kalian memasukkan jenazah ke liang kubur atau di dalam liang lahatnya, maka hendaklah kalian lepas atau buka ikatan tersebut. Athar ini disebutkan dari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjutkan. "Wa ammal mar'atu fatukaffanu fi khamsati athwabin." Adapun jenazah perempuan ini dikapani dengan 5 helai kapan. Dan pada pertemuan sebelumnya dan juga kita sudah jelaskan. "Izarin tu'azzaru bihi." Pertama yaitu berupa kain sarung yang dipakai untuk menutupi bagian bawah tubuh. "Summa tulbasu qamisan." Kemudian dipakaikan gamis atau baju. "Summa tukhammaru bikhimarin ala ra'siha." Kemudian ditutup dengan kerudung di bagian kepalanya. "Summa tulaffu bilafafatayn." Setelah itu dibungkus dengan 2 lembar kain kafan. Nah, jazama insyaallah ya. Nah, alhamdulillah pembahasan kita pada poin yang keempat sudah selesai, dan insyaallah pada poin yang kelima kita akan bahas tentang ahkamus shalah alal mayyit, hukum salat jenazah. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami. Kurang lebihnya Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Di sini disebutkan pertama sarung yang dipakai untuk menutup bagian bawah tubuhnya, sarung biasalah ya. Nah, kemudian gamis atau baju. Kalau antum sebutkan tadi ya, gamis yang dipakai oleh perempuan. Nah, kemudian setelah itu baru dipakai kerudung atau khimar. Jangan dibaca khimar ya. Kalau khimar itu kerudung, kalau ha itu khimar. Nah. Nah, ambil kha. Nah. Paham insyaallah ya. Nah. Silakan, ada yang lain? Mengenai 3-5 lembar itu Ustaz, apakah sebuah keharusan atau itu sunnah? Sunnah. sunnah yang itu yang ada ukurannya berapa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jembus, sudah kita jelaskan yang wajib itu adalah satu helai kain. Itu yang wajib. Dan para ulama dalam masalah ini ada khilaf. Apakah yang wajib itu pada satu helai kain kapan itu? Apakah hanya menutup bagian urat saja ataukah seluruh tubuh jenazah? Dan sudah kita jelaskan, ada sebagian para ulama, mereka mengatakan yang ditutup pada satu kain helai kapan tersebut bagian urutnya saja. Dan sebagian para ulama lain yang mengatakan, dan ini yang pendapat yang tepat, yaitu satu helai kapan tersebut dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sehingga bukan hanya menutupi urutnya saja. Adapun masalah ukuran, itu tergantung besar kecilnya jenazah. Dan ini tidak dijelaskan. Intinya kain tersebut, kalau memang ukuran yang dipakai itu sudah menutupi seluruh jenazah, maka itu sudah sah dan kita telah menunaikan sebuah kewajiban. Allahu a'lam bishawab. Nah. Nah. Itu yang 300 kain itu semuanya kain kapan? Nah, kain kapan? Kain kapan? Nah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu riwayatnya. Ya, adapun kain yang apa namanya yang dipakaikan berupa kamis sebagaimana Rasulullah SAW itu dibantah langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, laisa fiha kamis. Rasulullah SAW ketika dikapani maka tidak ada kamis. Maka cukup dengan 3 helai kain. Adapun perempuan maka tadi disebutkan yaitu dikapani dengan 3 kain kapan. Di antaranya yaitu sarung dia dipakai untuk menutup bagian bawah, kemudian selanjutnya yaitu gamis atau baju. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang lain. Tadi disebutkan kelebihan kain sisi kepala dibuat untuk wajah jenazah. Itu seluruhnya atau sebagian saja terus yang kedua kalau jenazahnya sedang dalam keadaan ihram berarti tidak berlaku sahnya. Tidak berlaku. Nah. Jadi kalau kita berbicara wajah maka masuk bagian semua wajah itu ditutupi kata disebutkan agar semua jenazah itu ditutupi dengan rapi agar kain tersebut menutupi seluruh jenazah dengan sempurna. Nah. Itu hanya sebatas dan ini sifatnya perhatikan tidak wajib ya. Itu tidak wajib. Jangan sampai salah paham. Masa pasti ya. Biasanya itu datang di rumah dari Jepang, terus masih kayak itu wajah dibuka dulu. Kan? Wajahnya di? Wajahnya masih dibiarin dibuka. Karena anak-anak itu bisa lihat dulu. Itu artinya tidak masalah ya, damanya tidak masalah. Kalau antum mau tutup tidak masalah dan kalau dibiarkan tidak masalah. Iya, nah, itu semua. Nah, ini perlu sebagian apa yang disampaikan. Ada sebagian kaum muslimin ketika jenazah sudah dimasukkan di liang lahat, mereka membuka wajah jenazah. Maka asar ini tidak benar. Ini tidak sahih pendapat ini. Dan ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Maka yang dilakukan ketika jenazah diletakkan hanya tali sebagian ikat itu saja yang dilepas. Yang dilepas. Adapun jenazah tidak dibuka sama sekali. Tali yang Iya, pokok semua tali pengikatnya itu dilepas. Dibuka. Nah. Nah. Nah. Nah. Dan para ulama menjelaskan apa hikmahnya dilepas. Hikmahnya dilepas kalau tadi sebelum dikubur itu diikat, kan salah satu fungsinya adalah agar kain kapan tersebut tidak tersingkap, baik itu ketika diangkat maupun dipindahkan. Nah sekarang bagaimana ketika di kuburan? Para ulama mengatakan, kalau di kuburan dilepas, karena tidak ada halangan di dalam kuburan. Karena jenazah itu sudah ditemu. Sehingga tidak ada kekhawatiran ada angin yang tersingkap. Kain jenazahnya sehingga terlihat auratnya dan semisalnya. Artinya sudah aman kalau sudah di dalam di bawah kubur. Nah. Jadi hikmah ini dijelaskan oleh saya tadi dijelaskan oleh Abdul Karim Al-Khudai. Nah, supaya terkena tanah langsung atau supaya apa sudah yang membuka ya. Dibuka saja, dibuka saja. Namun ada sebagian para ulama menamburkan apa namanya? Pasir dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi yang ditarik di atas ini, iya, di bawahnya. Nah, pokok semuanya ikatan itu dilepas. Nah, pokok semuanya itu dilepas. Anda tadi sebutkan kalau sebelum dimasukkan itu ada kekhawatiran nanti kawan-kawan itu terlepas. Nah. Allah alam bismillah. Nah, pada mengenai ditutup kayu. Nah, setelah mayat masuk dibuka ikatan, ditutup kayu sih. Hmm. Nah, nah itu apa tuh hikmahnya Ustaz? Saya selalu setiap memberikan orang selalu pasti dikasih pembatas. Nah, sesuai. Jadi itu adalah itu dianjurkan. Karena kita masih dalam tahap proses menghormati jenazah. Agar jenazah tersebut tidak langsung kena sama pasir. Insya Allah ya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara panjang lebar, bagaimana hukumnya menguburkan jenazah pakai peti? Insya Allah ya. Maka para ulama mengatakan, menguburkan jenazah itu pakai peti tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Dan sehingga dikenal di zaman sahabat. Nah sekarang kita kembali kepada kebutuhan. Walaupun tidak ada di zaman Rasulullah SAW, sekarang kita kembali kepada kebutuhan. Walaupun para ulama mengatakan ini adalah bid'ah. Tapi kita katakan kalau memang ada kebutuhan dan ini pendapat yang tepat, apa contohnya? Misalkan tanah lumpur. Kalau antum tidak pakai peti sehingga nanti akan apa namanya? Ia membahayakan jenazah dan semisalnya. Atau jenazah tersebut dia adalah mahruq atau terbakar. Sehingga kalau tidak pakai peti maka dia akan, apa namanya, jenazahnya akan membahayakannya. Maka para ulama semesti ini dibolehkan. Jadi tidak dilarang secara mutlak, tergantung kebutuhan. Sehingga dalam hal ini tidak kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena kita masih dalam tahap memuliakan jenazah. Insya Allah ya. Apalagi kan ada sebagian kubur, terutama ketika musim hujan. Karena ada kubur, kadang setengah kuburan itu ada air. Dan itu tidak bisa dihilangkan, dan salah satu caranya itu dengan mengubur jenazah pakai peti. Sehingga bahasa Arabnya itu adalah disebut dengan tabut. Tabut dalam bahasa Arabnya. Nah sekarang, bagaimana hukumnya kita mensolati jenazah? Itu apakah di dalam keranda, atau di luar keranda. Paham jemaah ya? Sebagian para ulama untuk perempuan tetap dianjurkan. Iya. Tetap dianjurkan dalam keranda. Nah, adapun laki-laki tidak dianjurkan. Apa alasannya para ulama mengatakan untuk laki-laki agar yang mensolatinya itu tetap untuk mengingat kematian. Jadi akad aja keping tutupnya. Nah, dianggap ya tutupnya. Maksudnya di ya bukan di dalam keranda intinya. Ya, itu kalau untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk perempuan para ulama tetap menganjurkan untuk pakai keranda. Nah. Ada yang lain jemaah? Ada enggak cara mengukur jenazah Ustaz? Maksudnya? Membongkar jenazah di dalam kuburan. Masalah membongkar jenazah ya, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian ketentuan yang kedua, kalau jenazah itu sudah benar-benar jadi tanah. Sekarang kita lihat bagaimana dulu Masjid Nabawi. Ikut Masjid Nabawi sebelum dibangun Masjid Nabawi itu apa namanya kuburan orang-orang Yahudi. Insya Allah ya. Kenapa Rasulullah SAW membangun masjid di atasnya? Karena kuburan itu semuanya menjadi tanah. Jadi kalau masalah ini tidak tidak makan, insya Allah. Nah, Allahumma sholli. Silakan yang lain. Silakan Pak Ferry, ada pertanyaan? Nah. Silakan yang lain. Di buku kalau kan dijelaskan ukuran makam, kedalaman, ketinggiannya. Maksudnya? Nah, kuburan sendiri. Kuburan itu asalnya di asalnya penggalian lebih dalam. Iya. Agar apa namanya? Jenazah tersebut nanti tidak keluar sesuatu yang tidak sedap dari apa namanya jadi dari tanah kuburannya, tapi sunahnya digali dengan lebih dalam. Nah, apalagi di zaman sekarang ya banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan dan terjadi sebagian tempat kadang ada yang menggali jenazah. Apalagi yang meninggal itu orang-orang yang ditokohkan, kiai misalkan, Allah alam katanya diambil lidahnya untuk dijadikan jimat dan sebagainya. Nah, yang dilarang itu yaitu menyemen ya, menyemen kuburan. Karena memang ada hadisnya. Adapun menulis nama, nisan, itu tergantung kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan, dan kebetulan kuburan itu adalah kuburan yang luas, sehingga menyusahkan kita ketika kita menziarahi keluarga kita yang sudah meninggal. Maka dalam kondisi seperti ini, para ulama menjelaskan boleh menulis, hanya sekedar menulis, dia menulis namanya ya, agar memudahkan kita untuk mengunjungi kuburannya. Kalau kita tidak menulis namanya, kita susah untuk membedakan mana kubur ayah saya, ibu saya, keluarga saya yang lainnya. Kalau enggak salah, prakteknya Saudi pakai nomor, Ustaz. Pakai nomor ya. Itu tidak masalah kalau memang dibutuhkan. Tapi kembali kepada asal, kalau tidak dibutuhkan, maka tidak dianjurkan. Itu boleh diantum pakai nama ataupun pakai nomor. Allahumma sholli. Kalau menyemen dalam rangka biar enggak uruk tanah. Buku intinya menyemen yang tidak dibolehkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyemen dan juga termasuk dalamnya adalah mengecatnya. Mengecat kuburan tidak dibolehkan. Menyemen tanah supaya jadi gundul kan. Intinya kalau tujuannya adalah sebagai alamat, sebagai tanda itu kuburan, itu boleh. Apa dalilnya? Nabi SAW ketika mengubur Utsman bin Mas'ud, Nabi SAW menaruhkan gundukan di kuburnya dan meletakkan satu batu. Apa tujuannya? Sebagai tanda kuburan. Agar kuburan itu tidak diinjak-injak dan tidak dihinakan. Insya Allah ya. Nah, tapi kalau antum mengundukkannya dengan membangun seperti kubah yang besar, nah ini yang tidak dibenarkan. Nah, kalau mendengar tanda itu kuburan maka dibolehkan. Nah, ya sekarang Ustaz, di praktek di Masjid Nabawi Ustaz, itu kan di kerangkeng di kuburan. Maksudnya dipakai suter di luar kuburan? Ya, ya. Itu dianjurkan ya, kalau memang sebab itu adalah sutra atau pembatas untuk membedakan ini adalah area kuburan dengan bukan. Yang penting bukan di atas kuburan. Yang penting bukan di atas kuburan. Terutama apabila di samping kuburan itu, saking kirinya atau kanannya ada musala. Maka itu harus ada sutra. Insyaallah ya. Ada pembatas dan itu dianjurkan. Nah, sekarang di Indonesia banyak kuburan yang sangat eksklusif. San Diego. Ya, San Diego Al-Azhar. Itu gimana? Maksudnya gimana? Yang jual belikan kuburan harganya 1 miliar. Astaga. Tanahnya boleh dikabelin kuburan negeri. Maksudnya dia beli kuburan gimana? Kuburan masa depan. Booking. Maka dalam masalah ini tergantung keyakinannya ya. Kalau umpamanya dia booking atau beli kaplingan sebut dengan keyakinan ini adalah lebih utama dan lebih afdal, maka ini tidak benar. Tapi kalau umpamanya dia beli kuburan itu dan tidak ada tempat yang lain sehingga harus membelinya, maka silakan. Tapi kalau umpamanya karena ada keyakinan kubur ini kalau dibeli sini akan selamat dari azab Allah dan semisalnya, rahmat Allah dan semisalnya, maka ini tidak dibolehkan. Apalagi harganya sampai miliaran. Nah. Nah. Dan itu termasuk, nah, subhanallah. Nah. Kalau cuma hanya untuk apa namanya, karena kan di Indonesia terutama di kota-kota besar itu tanah itu kan semakin sulit untuk dicari. Tempat makan umum juga semakin lama semakin perlu. Jadi untuk menyiapkan saja itu bagaimana? Untuk menyiapkan saja boleh. Untuk menyiapkan saja itu boleh. Termasuk berlebih-lebihan juga. Karena harganya 1 meter 157. Nah, itu termasuk berlebihan sebenarnya. Nah. Nah. Itu termasuk. Eksklusif. Nah. Tapi maksimum dalam satu lubang itu boleh berapa orang kuliah? Itu tidak ada ukuran maksimal ya. Sebagaimana terjadi pada kisah orang Uhud, banyak keguguran ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung apa namanya menimbun para jenazah. Kenapa? Karena tidak ada lahan kecuali hanya itu. Adapun jumlah maksimum tidak ada ketentuannya. Nah, secara asal tidak dibolehkan ya. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu tempat dan memang tidak ada tempat lain selain itu, maka dibolehkan. Tidak asal tidak dibolehkan. Saya punya pertanyaan Ustaz mengenai posisi pemakaman. Sudah sejak lama saya melihat oh ternyata prosesi pemakaman kenegaraan itu tidak hanya identik negara-negara sekuler atau demokrasi, juga negara-negara yang cenderung Islami juga punya upacara kenegaraan, para pejabat, pahlawan negara, dan lain sebagainya. Kan upacaranya itu nanti ada baris berbaris ya, dan lain sebagainya yang tidak identik dengan nilai-nilai Islam. Nah, pandangan dari sunnah, dari fikih, dari cara pandang Islam memandang itu seperti apa? Kalau dalam rangka untuk takziah, takziah ya, untuk memberikan hiburan kepada keluarga jenazah yang ditinggalkan, maka kalau hanya sebatas itu dibolehkan untuk ikut andil. Maka seperti itu dibolehkan untuk musyarakah istilahnya, untuk ikut andil. Tapi untuk acara-acara yang sifatnya keagamaan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka tentu hal itu dilarang. Apabila di sana ada acara-acara bid'ah, misalnya, maka kalau bisa antum jauhi. Tapi kalau antum tujuannya untuk takziah, untuk bela sungkawa, maka hal ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah antum ikut serta mengikuti kegiatan mereka yang tidak ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maaf insyaallah ya. Nah. Kalau membersihkan makam itu bagian dari pola. Itu dianjurkan. Nah, itu dianjurkan. Nah. Nah iya, itu dianjurkan. Nah, itu perbuatan yang baik. Nah, pandang. Kalau atau berpapa paman, kayaknya menaburkan bunga, air mawar, iya. Iya. Mungkin kalau belum cak membersihkan itu kan, ya, iya ada. Ini kalau berikan bunga, saya tidak. Bunganya apa itu? Mungkin nanti kita jelaskan ya pada bab. Ada nanti pembahasan selanjutnya insyaallah ya. Nah. Intinya kesimpulannya, biar tidak penasaran jawabannya, intinya hal itu adalah tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan sebagai adab kita dalam ziarah kubur yaitu mendoakan. Mendoakan bukan membawa air, kemudian menyiramnya apalagi dengan membawa bunga. Seperti ini tidak pernah dicontohkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu tidak bermanfaat sama sekali. Hal itu tidak sama sekali. Dan ada sebagian kuburan itu dianjurkan untuk menyiramkan air. Apa tujuannya? Agar tanah itu stabil dan kuat, agar tanah itu tidak longsor, apa tidak bergerak. Itu dianjurkan. Tapi kalau untuk menyiramkan air, apalagi sampai menaburkan bunga dengan ada i'tiqad atau keyakinan akan mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala, akan diringankan azabnya, maka ini adalah la aslalah, tidak ada asalnya. Nah, kalau menaruh tanaman dengan keyakinan tanaman itu akan tumbuh besar dan mendoakan si jenazah, bagaimana? Karena ada keyakinan seperti itu, Ustaz. Nah, intinya hal seperti itu bukan tempatnya ya, nah. untuk menanam bunga atau. Nah, dan ada sebagian para ulama itu membolehkan kita untuk menanam pohon seperti apa ya di kuburan itu penama. Kamboja. Dan mereka berdalil ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan 2 pelepah korma di atas kuburan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua mayit ini sedang diazab. Tapi para ulama menjelaskan yang benar, ini hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan semua umatnya. Tidak berlaku umum, Ustaz. Ya, itu adalah khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Oh ya, ada Bu Syahid? Sudah, nah. Pak Nuzul, sudah? Ada pertanyaan? Abu Abkar? Kalau begitu kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.